إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar ikhwani fiddin wa akhwati fillah ma'asyiral muslimin para hadirin sekalian yang berbahagia azaniyallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum masih dalam pembicaraan mengenai manhaj jalan dan metode al-fi'atud dalalah kelompok yang sesat di mana sejarah Islam telah berlalu dari masa yang lama dan panjang. Allah telah menunjukkan kepada kita bukti-bukti yang banyak tentang sesatnya kelompok Al-Khawarij, salah satu usul ataupun induk daripada kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang, kelompok yang identik dengan pemberontakan kepada para penguasanya, kelompok yang identik mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya, kelompok yang identik dengan pertumpahan darah kaum muslimin dengan sebab mereka telah mengkafirkan orang di luar golongannya. Kelompok ini yang lahirnya dengan sebab adanya pemikiran dan ideologi tentunya tidak akan habis walaupun ditumpas tokoh-tokohnya atau pengikut-pengikutnya. Namun sebagaimana dikatakan oleh para ulama, inna likulli saqitin laqita, sesungguhnya pada setiap pemikiran yang sesat pasti akan ada orang yang memungut dan meneruskannya. Demikian pula kelompok Al-Khawarij, walaupun mereka dengan nama yang berbeda-beda, namun disatukan dengan prinsip pokok yang ada pada mereka, yakni yang pertama menyelisihi, menentang penguasanya. Mereka keluar dari ketaatan kepada para penguasanya yang berujung kepada pemberontakan. Yang kedua adalah mereka menghalalkan darah kaum muslimin sehingga mereka tidak segan-segannya membunuh, baik dengan cara intihariyah, pelemparan bom-bom bunuh diri, ataupun dengan cara teror, melemparkan peluru kepada kaum muslimin dengan dalih membela dan menegakkan syariat Islam. Ataukah mereka yang ketiga mengkafirkan muslimin di luar golongannya. Inilah unsur pokok pemikiran mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mempelajari kelompok sesat ini bukan berarti kita ingin menjadi sesat seperti mereka. Namun dalam rangka untuk membentengi diri-diri kita, memberikan penjagaan bagi keluarga kita, dan memelihara kestabilitasan negara kesatuan kita, karena mereka disifatkan oleh para ulama, la lil islami nasaru, tidaklah menolong Islam sama sekali. Qatalu ahlal iman wa taraku ahlal awthan, yang mereka bantai adalah orang-orang muslim, sementara mereka orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka biarkan, tidak mereka sentuh sama sekali, atau mereka leluasakan gerak langkah orang-orang yang berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita telah memahami bahwasanya kelompok ini adalah nanti akan terus muncul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam hadisnya, wala in adraktuhum laqtulannahum qatla ad, sungguh kalau aku mendapatkan mereka muncul, niscaya aku akan membantai dan menghancurkan mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, di bumi hanguskan orang-orang yang mereka itu mengendal ayani barakalakum, terkena pemikiran khawarij dan memiliki akidah khawarijiyah. Dan adalah sahabat Ali yang mulia, Khalifatul Rashidur Rabi', Khalifatul Rashidin yang keempat, yang mengetahui pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dikala muncul kelompok ini dengan pemberontakan yang pertama yang diadakan di zaman Ali bin Abi Thalib, dengan dalih mereka ingin menegakkan hukum Islam, mengkafirkan Ali dengan sebab mereka dituduh Ali tidak menggunakan hukum Al-Quran. Mengkafirkan Ali, dituduh demikian dengan sebab Ali memerangi Ummul Mukminin, dan seterusnya. Hingga akhirnya Khalifah Ali radhiyallahu anhu, beliau mengutus Abdullah ibnu Abbas, salah seorang ulama dari kalangan sahabat, untuk mendakwai mereka kepada tauhid dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Hingga akhirnya ternyata banyak di antara mereka yang bodoh dengan manhaj yang hak. Ketika diajak berargumen dan memaparkan, apakah ada di antara kalian salah seorang dari sahabat Nabi? Ternyata tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Bahkan jalan mereka bukanlah jalan para sahabat. Hingga akhirnya sebagian mereka berpikir. Dan kemudian dari sekitar 6.000 orang, rujuklah kembali ke jalan yang hak 4.000 orang diantaranya. Tinggallah 2.000 orang bersikukuh dengan pemikiran khawarijnya, mengkafirkan penguasanya, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka Ali radhiyallahu anhu pun memberangus mereka. Namun demikianlah yang namanya hikmah Allah menghendaki. Ternyata sebagian tokoh-tokoh mereka berhasil untuk lolos. Hingga terus akhirnya beralih ke zaman Muawiyah, berzaman berikutnya, berzaman berikutnya, dan terus sampai dengan zaman kita ini. Muncul di sana kelompok-kelompok yang mereka itu membawa panji-panji khawarij. Apa panjinya? 3 perkara tadi di atas, yakni mereka bermaksiat menentang penguasa muslimin dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka mengkafirkan orang-orang Islam di luar golongannya. Yang ketiga, mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Maka marilah kita melihat bagaimanakah bimbingan para ulama kita untuk kita memahami tentang sesatnya kaum khawarij. Karena tidaklah mereka muncul melainkan seolah-olah menjadi tokoh yang menampilkan pembela Islam, menjadi orang yang menampilkan dirinya sebagai orang yang ingin menegakkan syariat Islam, bahkan seruan-seruan mereka adalah jihad untuk menegakkan agama dan juga negara Islam. Maka marilah kita melihat bimbingan para ulama poin per poin, yakni diantara manhaj mereka menyelisihi wulatul umur, tidak taat kepada para penguasa dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Maka beliau Fadilatul Syekh Dr. Al-Allamah Asy-Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala memaparkan dalam muhadarah beliau dalam tema al-fi'atul dalah wa manhajuha, kelompok sesat dan juga manhaj mereka. Di halaman ke-23 dari cetakan yang ada pada kami dibikin bab atharul ikhtilafi ma'a wulatil amr, efek pengaruh buruk daripada menyelisihi para penguasa muslim yang hak. Merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 atau ayat yang ke-65. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan taatilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para penguasa di antara kalian, ulil amri. Diterangkan oleh para mufassirin, al-muradu bi ulil amri kisman, yang dimaui dengan ulil amri yang harus kita taati dua golongan, al-umara wal ulama, yakni para penguasa, hukama, pemerintah kita, wal ulama, dan para ulama. Di dalam ayat Allah Ta'ala memerintahkan taatilah Allah, taatilah Rasul dan para ulil amri, yakni para penguasa dan para ulama. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melihat fiqhul ayat, fikih pemahaman tentang ayat ini yang benar. Kewajiban taat kepada ulil amri tidaklah wajib secara mutlak, namun merupakan kewajiban yang mengiringi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hal tersebut dikarenakan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ati'ullah, dengan ada lafad ati'u, perintah taatilah Allah secara mutlak. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul juga secara mutlak, karena Allah mengulang perintah taatilah. Adapun ketika taat kepada ulil amri, Allah tidaklah memerintahkan dengan mengulang fi'il ati'u, wa ati'u ulil amri minkum, namun diidhafahkan wa ulil amri minkum, yakni digandengkan, diatofkan, dan para penguasa di antara kalian. Berarti menunjukkan ketaatan pada para penguasa adalah dalam bab yang bukan maksiat kepada Allah. Kalau ternyata perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mentaatinya. Bukanlah makna ayat bahwasanya perintah mereka harus terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah lafadznya. Tidak. Namun yang dimaui, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan kandungan perintah Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya pun taat kepada mereka. Sebab kadangkala perintah Allah, perintah yang global, tidak diperinci secara lafad per lafad, namun tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh diantaranya dibawakan oleh para ulama tentang peraturan taat terhadap lalu lintas. Peraturan lalu lintas, Adakah di dalam Al-Quran penyebutan kalau nanti lampu merah kalian berhenti, lampu hijau kalian berjalan? Tidak ada lafadznya. Adakah di dalam sunnah lafadz demikian? Juga tidak didapatkan. Namun ternyata ketetapan tersebut tidaklah bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, sunnah beliau. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di beberapa ayat perintah untuk kita memelihara jiwa dan raga kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wala tulku biaidikum ila tahlukah, janganlah kau campakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Di dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum wallahu arhamu bikum, wallahu bikum rahim, wallahu bikum wa kana Allahu bikum rahima. 6. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah memiliki sifat rahmah terhadap kalian. Para penguasa kita menetapkan aturan tertib lalu lintas dalam rangka untuk menjaga jiwa-jiwa para pengguna jalan. Ya apa tidak? Coba antum bayangkan, tanpa adanya lampu merah, orang masing-masing ingin mendahului. Yang sebelah kanan ingin mendahului, yang di seberang jalan ingin menyeberang, dan seterusnya. Kira-kira kemungkinan untuk terjadi kecelakaan dan benturan serta kebinasan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Berarti perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berarti bukanlah makna ketika kita berhenti di lampu merah, oh berarti kita taat kepada selain Allah. Kita taat kepada Allah, mentaati penguasa termasuk bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dalam bab yang bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang Khawarij menyelisih penguasa dalam segala keputusan dan aturan yang ditetapkan oleh para penguasa mereka, karena merupakan panji-panji syiar dan juga akidah pokok mereka adalah khuruju an ta'ati waliyil amri, untuk keluar dari ketaatan kepada waliyul amri. Maka marilah kita mendengarkan penjelasan beliau, efek buruk yang akan ditimbulkan ketika seorang menyalahi, menyelisihi para penguasanya, tentunya dalam hal yang bukan maksiat. Qala hafizahullahu ta'ala, hadzal ladzi yahsulu huwa natijatul ikhtilaf. Maka ini yang terjadi, munculnya pemberontakan, munculnya pelemparan bom, munculnya bom-bom bunuh diri, munculnya pembantaian, dan juga barakallahu fikum mengkafirkan orang di luar golongannya, merupakan natijah, buah yang ditimbulkan dari mereka menyelisihi para penguasanya. Faula ikhtalafu ma'awulati umurihim. Mereka orang-orang Khawarij menyelisihi apa yang diputuskan oleh penguasa-penguasa mereka. Wakhtalafu ma'a mujtama'ihim, hingga akhirnya mereka pun berselisih bersama dengan masyarakat yang mereka hidup di dalamnya. Sehingga tidaklah antum akan mendapatkan orang Khawarij melainkan berhujung akan mengkafirkan orang di luar golongannya, walaupun mungkin tinggal serumah, walaupun tinggal satu rumah. Ada orang tua punya anak, anaknya ngaji, semangat ngajinya, tiba-tiba bertanya kepada orang tuanya, bapak ini uangnya dari mana? Oh ini gaji. Gaji dari mana? Gaji negara. Oh haram. Lihatlah, karena begini-begini pemerintah adalah kafir. Lihatlah, akhirnya berujung menentang kepada orang tuanya. Tidaklah mereka hidup melainkan akan berselisih dengan mujtama, yakni masyarakat muslimin yang taat. Inhazu ilal masybuhin, hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang masybuh, rancu hidupnya. Kalau punya kepentingan menghalalkan apa yang mereka butuhkan, walaupun dari harta yang haram sekalipun. Betapa banyak ketika mereka atau golongan ekstrim dari mereka ketika telah mengkafirkan orang di luar golongannya, mereka mengambil harta milik orang lain dengan cara menghalalkan yang haram. Mereka mencuri. Ketika ditanya, kenapa kau ambil milik orang lain tanpa meminta izin? Ini adalah fai, kata mereka. Ini fai, harta rampasan perang yang kita ambil dari orang kafir tanpa harus perang. Ya, sehingga sebagian mereka yang ekstrim ini ya, yang ekstrim datang ke toko-toko Cina yang bukan muslim, diambil, diambil, diambil. Nanti mereka mengatakan ini fai, gak dibayar gak apa-apa. Golongan ekstrim dari mereka. Nasallahu salama wal afiyah. Masbuhin, mereka mengkafirkan penguasa, namun kadangkala mereka meminta-minta kepada para penguasa. Mereka mengkafirkan orang tuanya yang muslim di luar golongannya, namun ternyata mereka kadangkala memohon kepada orang tuanya hartanya dan seterusnya. Masbuh, nah barakallahu fikum. Maka wa'taqadu wa'tanakul afkarul khabithah. Akhirnya mereka mengikatkan pada leher-leher mereka ikatan janji setia pemikiran yang busuk. Yadhununa haqqan, yang mereka sangka pemikiran mereka itu hak. Yadhununa jihadan, mereka menyangka itu adalah jihad. Naam. Wa yadhununa amran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar, mereka menyangka perbuatan pemikirannya yang sesat tadi merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Wahiya fil haqiqati hiyal munkaril 'adzim, padahal hakikatnya yang mereka lakukan itulah kemungkaran yang sangat besar. Contoh tadi, mereka ketika melihat penguasanya sebagai contoh yang sering mereka gembar-gemborkan, adalah yang paling nampak dengan sadis adalah ketika peraturan lalu lintas. Ya. Apa kata mereka? Ini taghut. Taghut sadis. Kalau begitu kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka? Menggulingkan kekuasaan. Apa amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka? Mengkafirkan orang di luar golongannya. Nasallallahu salama wal afiyah. Maka itulah kemungkaran yang besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man qala li akhihil muslim ya kafir. Orang yang menjuluki atau memanggil saudaranya yang masih muslim dengan panggilan hai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka tentu panggilan tersebut akan berlaku kepada salah satu dari keduanya. Fa illa ruji'a ilaih, kalau ternyata tidak terbukti saudaranya kafir, tuduhan kekafiran tersebut kembali kepada orang yang menuduh dia kafir. Takfir ma'asyiral muslimin bukan perkara yang ringan. Ahlussunnah wal jamaah, kelompok pertengahan, di tengah-tengah antara khawarij yang mudah mengkafirkan orang yang mereka terjatuh kepada dosa-dosa dan kesalahan, dan di tengah-tengah antara kaum murjiah yang mereka menyepelekan dosa-dosa dan kesalahan, sehingga tidaklah kafir orang mau berbuat dosa apapun walaupun sama sekali tidak beribadah kepada Allah, namun hatinya meyakini Allah itu ada. Murjiah. Adapun khawarij, tidak, mereka kafir dengan sebab melanggar salah satu perintah Allah, dengan sebab mereka melanggar larangan Allah, kafir. Ahlussunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan muslimin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Tidak mengkafirkan, namun tidak menyatakan sempurna imannya. Mereka menyatakan muslimun fasikun bikabiratih, seorang muslim yang fasik, pelaku maksiat, atau mu'minun naqisul iman, orang yang beriman namun imannya lemah, tidak sempurna. Ini ahlussunnah wal jamaah. Nah barakallahu fikum. Mereka menyelisihi penguasanya, hingga akhirnya mengikatkan pemikiran yang jelek. Akhirnya mereka mengkafirkan orang di luar golongannya, menyangka ini adalah hak, ini adalah jihad, ini adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, padahal hakikat yang mereka lakukan adalah kemungkaran yang sangat besar. Wal jihad innama yakunu fir dahriha kama daharaha amirul mu'minin Ali bin Abi Talib wassahabatu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi amara bi qitalihim wa qatluhum wa inha wa qatlihim wa inhaihim. Adapun jihad tidak lain kalau mau ditegakkan adalah dikenakan pada mereka kaum Khawarij, yakni mereka lah yang harus kita jihadi. Kenapa demikian? Sebagaimana hal tersebut ditegakkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana beliau kisahkan dalam pertemuan yang telah lalu. Dikala mereka berkonsentrasi di kampung yang namanya Haruro, hingga akhirnya berujung pada peristiwa Nahrawan, mereka menampakkan ideologi Khawarij terkumpul seluruhnya, keluar dari ketaatan, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Ali bin Abi Thalib, diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan, cara mengobatinya hanyalah salah satu di antara tiga. Tahapannya tiga perkara. Bagaimana kita mengobati orang-orang Khawarij? Obatnya salah satu dari tiga. Yang pertama, ad-da'watu ilallahi azza wa jalla bil ikhlasi wa tiba'ir rasul. Yang pertama adalah kita menyerukan dakwah ilallah, dakwah tauhid, menyerukan keikhlasan dan menyerukan untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tabsirun nasi bidzalika, kita membuka pandangan-pandangan manusia yang sekarang buta tentang Khawarij. Kita tunjukkan kepada mereka, ini lo manhaj Khawarij. Yang mereka dikatakan Khawarij bukanlah pakaiannya. Mereka dikatakan teroris bukanlah jenggotnya. Mereka dikatakan teroris bukanlah atribut yang mereka kenakan. Namun akidah yang ada pada mereka, pemikiran yang ada pada mereka, yang mana visi dan misi mereka jelas ingin mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah mereka dan memberontak kepada para penguasanya. Faktor pendukungnya adalah kitab-kitab sesat yang mereka sebarkan. Faktor pendukungnya adalah tokoh-tokoh sesat yang mereka suburkan. Faktor pendukungnya adalah barakallahu fikum, pemikiran-pemikiran yang selalu mereka hembuskan kepada kaum muslimin untuk benci kepada para penguasanya. Lah inilah yang namanya Khawarij. Kalau ternyata, kata Syekh, dua perkara ini tidak mengobati, tidak bisa menahan mereka, maka beralihlah pada yang ketiga, yakni qitaluhum, memerangi mereka, yang dilakukan oleh para penguasa, diperangi karena mereka bughat, orang-orang yang menentang para penguasa, menentang al-haq. Allah Ta'ala berfirman, innama jaza'ul ladina yuharibun Allah wa rasulah, hanyalah balasan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan ingin memadakan kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki, adalah diantaranya supaya mereka disalib, supaya mereka dipotong kakinya dan tangannya dengan berselisih, dan supaya mereka untuk dibunuh. Karena tidak ada lagi obat yang pas bagi mereka. Sehingga di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun akhirnya dan para sahabat mereka memerangi kaum Khawarij tadi bi amri Rasul, dengan dasar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah Rasul yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Rasul mengatakan, aina wajadtumuhu faqtuluh, di mana kalian mendapatkannya bunuhlah. Bahkan beliau berazam bertekad, wala in adraktuhum laqataltuhum qatlaat, sungguh kalau aku sampai mendapati mereka, aku akan bantai mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong orang-orang untuk memerangi mereka dengan sabdanya, khairul qatil man qatalu wa khairul qatla man qatalahumul khawarij. Sebaik-baik orang yang membunuh mereka, dan sebaik-baik orang yang terbunuh yang dibantai oleh orang-orang khawarij. Barakallahu fikum. Ar-rasul huwa alladhi amara bihadha, rasulullah yang memerintahkan untuk melakukan ini. Qala aynama wajadtumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka orang-orang khawarij, maka bantailah mereka. Laina droktuhum laqata ala aqtulannahum qatla'at, sungguh seandainya aku mendapatkan mereka, niscaya aku akan membantai mereka bagaikan Allah membunuh kaum 'Ad. Bumi hanguskan, tidak disisakan sama sekali. Kok tega ya Rasul? Iya, karena itu perintah Allah, sabda Rasul, wahyu dari langit. Nambarakallahu fikum. Fal jihad innama huwa fi qitalihim. Maka jihad yang hak kalau begitu tatkala kita memerangi khawarij. Wa kaffi syarrihim, dan di dalam kita menahan kejahatan mereka supaya tidak tersebar anil mukminin, di antara kaum muslimin. Fa hadha hasala natijatu. Maka inilah, nambarakallahu fikum, akan diraih buah yang baik. Kenapa demikian? Kenapa kita harus memerangi khawarij? Li'anna ta'ifatan min syababil muslimin, dikarenakan sekelompok kecil dari kalangan syababil muslimin, pemuda-pemuda muslim yang memiliki kesemangatan cinta kepada agamanya, cemburu akan agamanya diinjak-injak, cemburu akan agamanya dihina. In khada'u bihadhil afkar, mereka tertipu dengan pemikiran khawarij. Dan orang-orang khawarij, mereka sangat berantusias tatkala mendapatkan adanya seorang yang mereka memiliki kesemangatan belajar agama. Kesemangatan belajar agama yang mereka memiliki, kecemburuan terhadap Islam dan muslimin, mereka sangat antusias untuk bisa menggait, menjaring mereka sehingga masuk dalam kungkungan pemikiran mereka. Minimalnya kalau bisa bergabung, walhamdulillah. Kalau bisa terjun dalam kancah jihad versinya mereka, itulah yang dituntut. Sehingga mereka kadangkala disebut sebagai kaum Hamas, orang yang bermodal semangat. Hamas, yaitu Hamasiyah, sekedar semangat. Nah, semangat, semangat, semangat, tidak didasari dengan bimbingan dan ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian dihembuskan kepada mereka, lihatlah, lihat. Mereka coba, orang sebagai contoh, mereka memanfaatkan para pemuda yang mereka memiliki kesemangatan sehingga mereka tertipu dengan seruan-seruan khawarij, manangka inilah yang hak, inilah yang paling memiliki kecemburuan terhadap Islam. Seperti misalnya diberitakan kepada mereka, coba muslimin dibantai, muslimin disikat, muslimin seterusnya, terus. Kenapa kau diam? Tidakkah kau cemburu? Tidakkah kau kasihan kepada saudaramu dan seterusnya? Orang sholat saja belum lurus, sunnah tidak tahu, tauhid tidak paham, syirik belum lepas, yang penting Hamas semangat, ayo perangkat jihad, ayo perangkat jihad. Jihad di atas apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jihad, rajulun yuqatalu hamiyatan wa rajulun yuqatalu syaja'ah, ayyuhuma fi sabilillah. Ada seorang yang ditanya, yang mereka berperang ya Rasulullah karena hamiyah, sekedar fanatisme, membela suatu kepentingan, apakah wilayah, apakah golongan, apakah kepentingan, ataukah kelompok tertentu. Fanatisme. Warajulun yuqatilu syaja'ah, ada orang yang berperang karena ingin membuktikan keberanian dia. Nih gentleman, hebat dan seterusnya. Siapa yang masuk fisabilillah? Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang berperang supaya menjadikan tegaknya kalimat Allah, la ilaha illallah, tauhid, itulah yang paling tinggi, maka dialah yang hakikatnya berjuang di jalan Allah. Bagaimana kalau dia belum pernah berperang mengangkat senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lainnya, orang yang dia itu berazam untuk melakukan jihad dengan turun di kancah peperangan memerangi orang-orang kafir menegakkan la ilaha illallah, namun ternyata orang tersebut keadaan matinya man talaba syahadah, barang siapa yang sungguh-sungguh mencari syahadat syahid di sisi Allah, yakni mati di atas peperangan. Ballaghallahu darajata syuhada, Allah akan menyampaikan dia pada derajat sebagai seorang syahid, walau mata ala firasyih, walaupun dia matinya di tempat tidurnya. Naam. Rasul kira-kira mati syahid enggak? Mati syahid. Rasul meninggalnya di mana? Di pangkuan Aisyah. Naam. Para sahabat betapa banyak mereka yang meninggal demikian. Ali radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada para sahabat untuk berjihad melawan kafir. Namun ternyata Ali radhiyallahu anhu tidak boleh berangkat oleh Nabi. Hingga bersedih, wahai Rasul, tegakkah engkau meninggalkan aku bersama para wanita dan orang-orang lemah? Aku ini orang yang kuat, aku pemberani, aku tidak takut. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, bukan aku merendahkanmu wahai Ali dengan makna demikian, namun ketahuilah kedudukanmu di sisiku bagaikan kedudukan Nabi Harun di sisi Musa. Naam. Ali radhiyallahu anhu syahid. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan terus dipaksakan harus matinya di kancah pertempuran. Barakallahu fikum. Maka mereka, para pemuda yang kayak tadi, sekedar memiliki semangat, in khada'u bihadil afkar, mereka tertipu dengan pemikiran-pemikiran mereka. Iya, yang lain ciut, yang lain gak ada nyali, yang lain gak punya perhatian lebih, hanya sekedar datang ngajarkan kitab haid, kitab nifas, kitab hadis, tauhid, syirik. Mana jihadnya? Kata mereka. Nah, lihatlah hembusan-hembusan mereka. Walukibu anna mujtama'ahum kafir. Hingga akhirnya karena melihat selain mereka adalah orang yang tadi tidak ada krentek sama sekali, akhirnya memberikan julukan kepada masyarakatnya kafir, enggak punya peduli, enggak punya seterusnya. Lihatlah. Wa anna wulata umurim kufar. Mereka ingin berjihad membela saudaranya di negeri sana jauh, ternyata tidak diizinkan oleh para penguasanya. Ngapain kamu ke sana? Lah kira-kira penguasa ini benar atau tidak? Jawabannya tentu banyak benarnya. Kenapa demikian? Lah kamu punya kemampuan apa? Ngangkat senjata tidak bisa. Iya apa tidak? Bahasanya kamu kesana mau setor? Iya apa tidak? Padahal Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaan. Lah kamu modal apa? Saya semangat, saya cemburu, saya berani. Cukup? Tidak. Barakallahu fikum. Lawang para penguasa punya barakallahu fikum tentara-tentara. TNI kita, TNI negara kita, jangan diragukan kemampuannya. Nah, jangan diragukan kemampuannya. Mereka orang-orang yang terlatih dan tidaklah diberangkatkan oleh para penguasa kecuali yang terpilih saja. Tidak semuanya. Lah anda tidak memiliki kemampuan apa-apa. Oh, tapi saya kan tawakal kepada Allah. Tawakal apa ini? Nah, lihat, barakallahu fikum. Hingga akhirnya kalau begitu, oh, sudah dasar taghut kepada penguasa. Faliyadu billah. Naam. Wa annan nasa ghayaru din al-islam, mereka menjuluki orang lain selain golongan mereka telah merubah agama Islam. Khada'uhum bihadhi syubha, maka akhirnya kelompok khawarij tersebut terhadap pemuda-pemuda yang sedang memiliki kesemangatan menipu mereka dengan syubhat semacam ini. Iya ya, lebih-lebih ahlus sunnah salafiyun isinya kalau ngaji hadis, isinya kalau ngaji kitab toharoh, kitab nifas, kitab haid, sahih Bukhari, sahih Muslim, kitab tauhid. Ya apa tidak? Kapan yang mereka nyerukan jihad? Kapan yang mereka ingin menegakkan syariat Islam? Kapan yang mereka akan mengumandangkan negara yang Islam? Lihatlah, dituduh demikian. Padahal kalau mereka jujur, nah, kalau Anda ingin menegakkan syariat Islam, tegakkanlah pada diri Anda sendiri. Sudahkah sunnah Rasul kalian amalkan? Apa diantara sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah Allah Ta'ala berfirman untuk kita tidak menyerupakan diri, yakni bertasyabbuh, atau kita harus berlepas diri dengan orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidaklah engkau dapatkan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum, walaupun yang menentang itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Tidak ingin berloyalitas dengan mereka. Lah kalian menyeru ingin menegakkan Islam, namun syariat yang kalian ikuti metode ala orang-orang barat yang notabenenya bukan muslim. Bagaimana itu? Kita menegakkan jihad dengan cara demonstrasi. Apa itu dari Islam? Tidak. Syariat Islam menghadapi penguasa yang dianggap zalim, sabar. Berdoa kebaikan untuk mereka. Tidak melaknati para penguasa. Lah kalian malah membeberkan aib-aib penguasamu. Malah kalian membakar semangat orang-orang yang memiliki kecemburuan tadi dengan mengatakan penguasa begini, penguasa begini, hingga akhirnya berujung pada pemberontakan. Rasulullah ditanya, kami menghadapi pemerintah yang zalim bagaimana? Seperti ini, isbiru hatta taridu alayyal haud, bersabarlah kalian menghadapinya hingga kalian nanti akan datang menghampiri haud telagaku nanti di akhirat. Bersabar. Salafuna soleh demikian. Lah ini kalau mau Anda terapkan syarat Islam. Syarat Islam yang paling zahir, yang paling nampak, salat berjamaah, ijabatun nida, menyambut seruan adzan. Namun kalian ternyata ketika mau mengadakan orasi di jalanan menentang para penguasa, walaupun penentangan yang halus menurut mereka, ada panggilan azan tidak dihiraukan. Ya apa tidak? Lah bagaimana Anda mau menegakkan syariat Islam kalau Anda sendiri lalai dari syariat yang paling nampak? Nah, salafiyun ahlussunnah wal jamaah walhamdulillah, dimanapun mereka berada mendengar azan, orang yang cepat menyambutnya. Karena mengetahui yang adzan adalah syiar Islam ataupun seruan Islam, mereka datang memenuhinya. Barakallahu fikum. Maka di sini mereka lihatlah, wa aqulhum lam tandih. Maka wa aqulhum lam tandij ba'du kama wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh akal mereka itu tidak cemerlang. tidak difungsikan. Akal mereka tidak difungsikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mensifatkan mereka. Kita katakan akal mereka tidak difungsikan tadi, semisal, lah kalau Anda ingin menegakkan syariat Islam, cobalah mulai dari diri sendiri. Sholat berjamaah syariat yang paling nampak, ya. Sholat berjamaah syariat yang paling nampak. Kenapa kalian? Salah satu contoh ketika ingin katanya menegakkan jihad, bagaimana hembusan mereka, provokasi mereka, afdolul jihad kalimatul haq inda sultan. Sebesar-besar jihad, kata mereka, menyampaikan kalimat yang hak kepada para penguasa. Mari kita orasi. Ya apa tidak? Jihad fisabilillah. Ini afdalul jihad, kata mereka. Nah, ketika berorasi, oh ada adzan. Mereka mengatakan, oh enggak kok, sekarang itu kalau sudah selesai sholat. Ya, setarnya selesai sholat. Sholat sehari 5 waktu. Lah kau terus berjalan selama 24 jam. Adzan di masjid dikumandangkan. Oh kita sholat di jalan. Ya apa tidak? Barakallahu fikum. Loh yang penting kan sholat. Lah sekarang yang mending kalau yang masih sholat. Kalau yang gak sholat banyak. Nah. Lah ini. Kalian lupakan syariat yang paling agung. Apakah akal kalian tidak berfungsi demikian? Si Rasul mensifatkan mereka hudatsaul asnan, mereka orang-orang yang masih belia umurnya. Sufahaul ahkam, ahlam, yang mereka itu dungu otaknya. Dungu. Kepada orang lain harus begini, harus begini, harus begini. Dia lupa. Dia lupa. Contoh. Tegakkan syarat Islam, tegakkan syarat Islam. Apa syarat Islam? Syarat Islam itu ringkas. Amalkan Al-Quran, ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya atau tidak? Itulah syarat Islam. Lah sekarang kalian diajak, mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya dengan pemahaman salaf. Kalau ini ya jumud namanya, ini kaku namanya. Kenapa harus kembali ke salaf? Kita harus tahu fiqhul waqi', perkembangan terkini dari perkembangan Islam dan seterusnya. Nah ini. Nah, bukankah mereka tidak menggunakan akalnya? Allah Ta'ala berfirman, atakmurunan nasa bil birri, dalam surat Al-Baqarah 40 sekian. Atakmuruna bil birri. Apakah engkau memerintahkan kebaikan kepada orang lain untuk berbuat baik? Tegakkan syarat Islam, tegakkan syarat Islam, hukum Allah. Wa antum tatluna al-kitab, dan engkau adalah orang yang membaca Alkitab. Kamuflase dan ciri yang nampak mereka sejak zamannya Rasul, mereka orang yang rajin membaca Al-Quran, bahkan hafal. Dan banyak didapatkan mereka dalam syiar yang nampak, orang-orang yang hafal Al-Quran. Bukan orang yang tidak hafal. Hafal Al-Quran di luar kepala. Nah, wa antum tatlunal kitab wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Namun kau lupakan syariat tersebut, kau tegakkan pada dirimu. Afala taqilun, tidakkah engkau memiliki akal? Ya karena akal mereka sufaha, kata Rasulullah, dungu. Dungu akal mereka. Orang lain harus, dirinya tidak. Atau belum nanti. Ya ini barakallahu fikum. Maka wa asyashat hadil afkar fi admighatihim, hingga akhirnya na'am barakallahu fikum, menancaplah pemikiran ini pada otak-otak mereka. Di otak mereka sudah menancap pemikiran ini. Menancap apa? Penguasanya kafir. Menancap apa? Adalah mereka orang-orang yang paling bersemangat melakukan syiar-syiar Islam seperti jihad fisabilillah. 6. Mengkafirkan kaum muslimin dan seterusnya. Lama ghusilat awalan minal ilmi sahih. Kenapa pemikiran ini bisa menancap pada otak-otak mereka, yakni tatkala mereka dibersihkan dari ilmu yang sahih, wafusilu an mujtama'ihim, dan mereka pun akhirnya dipisahkan dari masyarakat muslimin yang mereka ada padanya, wa an ulama'ihim. Nah, maka dan dari ulama muslimin mereka terpisah, walukinu hadil afkar, maka walukinu, maka akhirnya mereka pun diberikan kepada mereka pemikiran-pemikiran ini. Fasa'iba iqla'uha minhum, dan sangat susah untuk mencabut pemikiran ini dari mereka kalau sudah menancap ke otak-otak mereka. Hadza natijatul ikhtilaf, ini buah pertama karena dorongan senang menentang para penguasa. Lihatlah, senang menentang para penguasa dalam perkara yang bukan maksiat. Maksiatu waliyil amri, memaksiati waliyul amri, waliul amril muslimin, yaitu penguasa para muslim. Kita tanya, apa yang dimaksud penguasa para muslimin? Terkhusus negara kita, apakah negara Islam atau bukan? Yang sahih, negara kita negara Islam dengan adilah yang banyak. Di antaranya yang pertama, dalilnya adalah dikumandangkan syiar-syiar Islam dengan mudah berupa adzan, sholat Jumat, sholat Id, sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Sariyah, pasukan kavaleri untuk menyerang negeri kafir, maka beliau berpesan, ala rislikum, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa menyerang. Serangan fajar. Kalau kau dengar di sana ada kumandangan adzan, ketahuilah itu negeri Islam. Sekarang di Indonesia, di mana yang tidak terdengar kumandangan adzan? Bahasa global, di mana? Di Bali terdengar. Mayoritas bukan muslim, ya terdengar. Nah, kita bicara global. Nah, oh terdengar. Lah terus di mana? Satu, ini saja cukup. Nah, yang kedua, negara Islam dari sisi penguasanya adalah muslimin. Lah sekarang presiden kita muslim apa kafir? Yang sahih muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penguasa yang zalim, hingga akhirnya ada sahabat yang bertanya, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, bolehkah kita memberontak kepada dia wahai Rasul? Rasul menjawab, la ma'aqamu fikumus sholat, tidak, selama dia masih mau menegakkan sholat bersama kalian. Nah sekarang lihatlah presiden kita Pak Joko Widodo, yang semoga Allah senantiasa menambahkan taufik dan menjaga beliau serta memberikan hidayah kepada beliau. Haji, dibukakan pintu Ka'bah masuk ke Mekah, masuk ke Ka'bah, ya, bukan sekedar sholat. Lah kamu sholat enggak? Khawarij sebagiannya. Oh, kita belum negara Islam nanti. Nah, lihat. Barakallahu fikum. Lah ini. Sekarang mana lagi yang kurang? Mayoritas penduduknya Islam, muslimin. Nah, sekarang negara kita walaupun mungkin populasi non-muslim berkembang, kita akui yang demikian. Nah, namun masih mayoritas penduduk negara Indonesia adalah muslimin. Nah, negara Islam kalau begitu, lah kau katakan negara kafir? Lihatlah. Jadi negara kita negara Islam, dan tidak boleh kita bermaksiat kepada waliul amril muslim, penguasa negara muslim ini, dalam tanda yakni selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan maksiat kepada Allah. Contoh perbuatan maksiat, kalau seandainya mereka ini faliyadubillah, namun belum kita dengar, mereka memerintahkan supaya kita sujud kepada patung, ada enggak? Enggak ada, ya. Ini enggak boleh ditaati kalau ada, namun enggak ada. Pemerintah kita tahu, yang ada dalam pemerintah kita adalah masing-masing warga negara diberi kebebasan untuk melaksanakan syariat agamanya. Dalam pasal yang disebutkan dalam undang-undang yang ada, demikian. diberi kebebasan untuk melakukan syariat agamanya. Walhamdulillah, sehingga betapa mudah muslimin di Indonesia melakukan haji. Bahkan betapa mudah kita menampakkan jenggot. Di negeri Aljazair sana atau Libya sebagian dulu, teman-teman di Rosah kita yang dari negeri sana bercerita, kalau kita pulang ke negeri kami, kami ini harus memotong jenggot. Kenapa? Karena kita akan ditangkap kalau menampakkan jenggot. Lihatlah, di sini tidak, ya. Akhirnya mereka orang-orang Khawarij, karena ciri yang paling nampak atau barakallahu fikum merupakan syiarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berjenggot. Akhirnya mereka sebagaimana orang-orang jahiliyah terhadap Rasul, romatni bidaiha, menuduh orang-orang yang mengikuti sunnah adalah dengan penyakit yang ada pada mereka. Ahlus sunnah yang nampak dituduh, oh mereka itu khawarij teroris, jenggoten. Loh enggak. Coba ya, kalau Anda mau berpikir, kalau Anda mengatakan tanda teroris adalah jenggot, berarti Anda menuduh seluruh pahlawan nasional kita yang notabene nya beragama Islam semuanya teroris. Loh enggak. Coba lihat itu fotonya. Lihat foto para pahlawan yang kalian hafalkan. Dari siapa? Dari Tengku. Tengku Umar ada jenggotnya enggak gambarnya? Ada. Para Sunan ada gambarnya? Ada. Imam Bonjol ada gambarnya? Ada. Oh, berarti kalau begitu semuanya. Lah, ini satu. Iya ya, lah kalau engkau mau menggunakan akal. Nah. Lah, berarti kalau begitu bukan di jenggot, namun di tiga prinsip tadi yang kita katakan, panji-panji Khawarij. Nah. Loh, tapi sekarang kan ya, thayyib. Kita ngalah kepada Anda. Berarti jangan sekali-kali Anda konsekuen ya, kalau orang membuat kaidah harus konsekuen. Kalau dicarikan ciri, ternyata Anda sholat mendapatkan orang tua Anda, mendapatkan imam masjid Anda berjenggot. Kalau begitu harus ditegur. Pak, buang jenggotnya, karena itu adalah barakallahu fiik. Ya. Ini harus kita menggunakan akal. Barakallahu fiikum. Artinya akal kita tunduk kepada syariat. Sufahaul ahlam, mereka itu orang-orang yang rendah akalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa ternyata buah menentang kepada para penguasa ini bisa digiring kepada pemahaman Khawarij. Sehingga dengan demikian marilah kita tadi, sebab di sini Syekh dengan isyarah yang latifah menyebutkan sebab pokok kenapa tumbuh berkembang pemikiran Khawarij. Kata beliau, yang pertama, atau kenapa pemikiran Khawarij terus berkembang dan terus bisa menancap kepada pemikiran manusia. Pertama, lamma ghusilat awalan minal ilmi sahih. Pertama, tatkala mereka bodoh dengan ilmu agama yang sahih, manhaj yang hak, mereka bodoh, tidak mau belajar manhaj yang hak. Mereka antipati dengan ilmu tentang manhaj salafiyah. Antipati. Akhirnya apa? Terbawa pemikiran Khawarij. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni fusilu an mujtama'ihim. Mereka tidak mau bergabung dengan warga mereka disebabkan karena bukan kelompok mereka. Bukan karena kemaksiatan yang ada pada mereka, karena sebab bukan kelompok mereka. Kalau orang Khawarij itu enggak mau baur dengan masyarakat. Kalaupun ada di situ, isinya mengkafirkan. Nah, ini. Ini pemikiran Khawarij, ya. Mengkafirkan, isinya berlepas diri, merasa sok suci dan seterusnya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka didapatkan ternyata sebagai misal masjid di sampingnya ini dan hampir di seluruh kampungnya sholatnya tidak sesuai dengan Rasul, namun masih dalam kategori bukan penyimpangan yang menjadikan mereka kafir. Mereka sholat di belakang imamnya bersama muslimin yang lainnya, Sholat. Yang menyimpang dari Rasul, mereka diam, tidak mau melakukan. Yang sesuai sunnah, mereka paling depan. Sehingga antum akan mendapatkan seorang salafiyun. Mereka orang yang semangat membaur dengan masyarakatnya. Kerja bakti warga, ikut serta. Nah, yang sifatnya kebersamaan dalam koridor tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, mereka nampak di dalamnya. Lihatlah. Adapun kalau tidak, prinsip mereka sama. Selama itu maksiat bahkan dengan teman sendiri pun, mereka akan berlepas diri, tidak mau mengikuti. Bukan karena bukan kelompoknya, namun karena maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wa'an ulama'ihim, mereka antipati dengan ulama Islam, ulama sunnah. Orang-orang khawarij, kalau antum bawakan fatwa-fatwa para ulama sunnah, mereka akan mencampakkan fatwa tersebut, tidak melihat apa yang diucapkannya. Mereka antipati, sehingga akhirnya mereka Allah gantikan, kata Allah Ta'ala, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidaklah orang ketika meninggalkan al-haq kecuali akan terjatuh kepada kesesatan dan kesatan. Kalau sudah ini sebabnya, maka su'iba iqla'uhum minhum, susah untuk diobati. Kalau sudah antipati dengan ulama sunnah, kalau sudah mereka baru kalau tidak mau belajar ilmu yang sahih, akhirnya susah untuk diobati pemikiran mereka. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan dari tanda mereka yang pertama. Adapun bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah akan datang berikutnya, dibahas oleh beliau dengan pembahasan yang sangat panjang. Naam, dan juga akibat dari bermaksiat, tidak mengikuti jalan sunnah. Dan beliau akan mengakhiri risalah ini di akhir pembahasan mengenai syubhat orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dan tuduhan mereka kepada ahlul haq, namun tuduhan-tuduhan mereka tidak lain adalah ramatti bida'iha, tuduhan yang itu pada mereka namun dilemparkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mereka menuduh ada di sana salafi wahabi. Wahabi salah satu madhab di zaman dahulu yang dicetuskan oleh Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, seorang yang berada di negeri Afrika sana, di negeri Afrika, hidup pada abad ketiga Hijriah. Lah ini memang menyeru manhaj Khawarij, berbeda dengan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup di abad ke-11 atau 12 Hijriah, yang menyeru kepada dakwah tauhid, menyeru kepada sunnah, taat kepada para penguasa. Mereka menuduh, sehingga harus kita memahami bagaimanakah manhaj yang benar. Nah, mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai orang yang menentang para penguasa, namun sesungguhnya merekalah yang menentang para penguasa. Dan itu telah diketahui oleh barakallahu fikum orang-orang yang mereka meneliti langsung tentang perbuatan dan juga tindak tanduk mereka, orang yang berafiliasi dengan pemahaman Khawarij teroris. Akan tahu, iya, mereka taatnya kepada para penguasa sekedar kamuflase, sekedar penipuan sebagai kulit, namun hakikatnya mereka orang yang menentang kepada para penguasanya. Nah, dan seterusnya. Dan kalian akan mendapatkan bahwasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah manhaj yang hak, manhaj yang mentaati para penguasanya, manhaj yang karena didasari dengan ketaatan Allah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wallahu ta'ala ala wa alam biswab. Ini yang mudah kita baca di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Sebagai tambahan,